Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِ الْكِرَامِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada malam hari ini kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitabi wa sunnah. Kitab yang berisi pembahasan fikih secara ringkas, ya, yang sesuai dengan al-kitab wa sunnah, yang disusun oleh sejumlah para ulama, yang kemudian di rekomendasi oleh Syekh Saleh Al-Syekh, ya, hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab tentang haji, sampai pada bab yang kedua, fi arkanil haji wa wajibatihi. Bab yang kedua membahas tentang wajib-wajib haji dan rukun-rukun haji. Telah kita baca rukun-rukun haji apa saja dan juga wajib-wajib haji, ya. Tersisa satu pembahasan lagi, yaitu sunnah-sunnah di dalam ibadah haji. Baik, kita lanjutkan. Wa ma siwa ma dzukira minal a'mali fahuwa sunnatun. Dan selain yang disebutkan, selain yang disebutkan di atas dari amalan-amalan haji, ya, fahuwa sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Karena sebelumnya kita baca rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Disebutkan bahwasanya rukun-rukun haji ada 4. Kemudian wajib-wajib hajinya ada 7. Dan selain yang disebutkan di atas dari amalan-amalan haji, maka hukumnya adalah sunnah. Wa min ahammi hadhihi sunan, dan di antara sunnah-sunnah yang paling penting adalah sebagai berikut. Disebutkan sini min, di antara. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang akan disebutkan ini bukan semuanya sunnah-sunnah dalam haji. Bukan, tetapi min aham hadhihi sunan, di antara sunnah-sunnah yang paling pentingnya. Disebutkan di sini ada 9. Namun ini bukan pembatasan, karena sunnah-sunnah atau amalan-amalan sunnah dalam haji lebih dari 9, banyak. Banyak sekali. Namun di antara sunnah-sunnah yang paling penting dalam amalan manasik haji, yang pertama, al-iktisalu lil ihrami wattatayyubu walabsu thawbaini abyadaini, mandi untuk ihram. Jadi sebelum ihram mandi, bersih-bersih badan. Tata caranya seperti mandi wajib, seperti mandi Jumat. Wattatayyub, dan juga memakai wangian. Wangi-wangian yang dipakai di badan sebelum ihram, maka tidak mengapa. Pakai sabun mandi yang wangi misalkan. Walabsu thawbaini abyadaini, dan mengenakan dua kain, dua lembar kain yang berwarna putih. Satu kainnya dijadikan sarung, satu kainnya lagi dijadikan selendang untuk menutupi bagian atas badan. Ini yang pertama, mandi memakai wangi-wangian dan memakai dua helai pakaian yang berwarna putih. Kemudian yang kedua, athani taqlimul adhafir wa akhdhu sya'ril 'anati wal ibd wa qasu syaribi wa ma yalzamu akhdhuhu. Yang kedua, taqlimul adhafir, memotong kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki. Wa akhdhu sya'ril 'anah, dan memotong atau menghilangkan bulu kemaluan. Wal ib, dan juga mencabut bulu ketiak. Atau mencukurnya jika dia tidak sanggup untuk mencabutnya. Wa qassu syaribi, dan memendekkan kumis. Qass memendekkan, bukan menghabiskan, ya, tapi dipendekin. Wa ma yalzamu akhdhuh, dan menghilangkan segala sesuatu yang diharuskan untuk dihilangkan. Apa yang disebutkan di sini adalah sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Yang ini juga disunnahkan walaupun tidak sedang ihram, ya, atau tidak sedang mau ihram, ya. Dalam kehidupan sehari-hari hal-hal seperti ini disunnahkan, ya. Bahkan jangan sampai kita membiarkannya lebih dari 40 hari, ya, tanpa dipotong, tanpa dihilangkan, ya, hal-hal yang perlu dihilangkan tadi, yang merupakan sunnah-sunnah fitrah. Demikian pula ketika hendak ihram, disunnahkan ini, memotong kuku, menghilangkan bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, memotong atau memendekkan kumis, dan yang lainnya. Jadi dia ihram dalam keadaan bersih, ya, rapi. Nah. Dan tidak boleh memotong hal-hal yang enggak boleh dipotong, ya. Potong jenggot misalkan, ya, enggak boleh. Mau ihram dandannya potong jenggot, ya. Haram. Tetapi yang disunnahkan adalah sunnah-sunnah fitrah ini. Kemudian al-thalith, yang ketiga, tawaful qudum lil mufridi wal qarin. Tawaf qudum bagi orang yang beribadah haji ifrad dan haji qiran, disunahkan untuk tawaf qudum. Tawaf ketika tiba di Masjidil Haram. Untuk yang mufrid dan qarin, ya, maka dia namanya tawaf qudum. Kalau yang hajinya tamattu, maka tawafnya tawaf apa? Hah? Kalau yang ifrad dan qiran, maka tawafnya ketika sampai Masjidil Haram tawaf qudum namanya. Kalau yang hajinya tamattu, ya. Dan ini haji yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, haji tamattu. Maka ketika sampai di Masjidil Haram tawafnya tawaf apa? Hah? Tawaf yang sudah haji, hah? Nah, anak sendiri belum haji, ya. Yang sudah haji, fadal. Tawaf apa? Hah? Tawaf? Tawaf umrah. Yang haji tamattu, maka tawafnya tawaf umrah. Setelah umrah selesai, maka dia tahallul. Adapun yang hajinya ifrad atau qiran, setelah tawaf qudum, enggak ada tahallul. Ya. masih tetap pakai pakaian ihram sampai tanggal 8 hari tarwiyah sampai selesai. Ya. Kalau dia nyampe Masjidil Haram sebulan sebelum hari tarwiyah, ya repot ya. Sebulan berpakaian ihram. Kalau dia hajinya qiran atau ifrad. Maka yang dianjurkan adalah haji tamattu. Supaya apa? Supaya setelah selesai tawaf, itu tawaf umrah, tahallul. Ya, setelah itu bebas. Sambil menunggu hari tarwiyah, dia sudah pakai pakaian biasa dan seterusnya. Baik, tawaf qudum bagi yang hajinya haji ifrad dan haji qiran. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala punya kitab judulnya Hajjatul Wada, Haji Wada. Sebagian para ulama menyebut ini kitab yang paling bagus dan paling rinci, paling teliti dalam pembahasan haji. Padahal penulisnya belum pernah haji. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala belum pernah haji, tapi tulisannya tentang haji, Hajjatul Wada, termasuk kitab yang paling bagus ya. Termasuk kitab rujukan dalam pembahasan haji alaihi rahmatullah. Kitab beliau yang terkenal apa? Kitabnya Ibn Hazm. Hah? Kitabnya Ibn Hazm yang terkenal apa? Dalam bahasan fikih. Selain Hajjatul Wada ini. Hah? Kitab kita apa? Baik. Kitab Al-Muhalla ya. Belajar mengenal kitab-kitab para ulama ya. Jangan sampai kita tidak kenal dengan kitab-kitab para ulama. Kalau kitab Al-Mughni karya siapa? Ini rujukan mazhab, mazahib. Hah? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau rujukannya Maliki, Kalau Al-Mughni rujukannya madhab Hanbali. Kalau Al-Majmu' Syarh Muhadzab rujukannya madhab Syafi'i. Kalau Maliki kitab At-Tamhid, kitab At-Tamhid. Kita lanjutkan Ar-Rabi yang keempat. Di antara sunnah-sunnah di dalam manasik haji, Ar-ramalu fi thalathatil ashwatil ula min tawafil qudum. Melakukan romal. Romal itu lari-lari pendek, atau bahasa lainnya lari-lari kecil ya. Mempercepat langkah pada tiga putaran pertama. Fi thalathatil ashwatil ula, pada tiga putaran pertama. Min tawafil qudum, dari tawaf qudum. Tawaf qudum atau tawaf umroh. Tawaf qudum bagi yang hajinya ifrad dan qiran, dan tawaf umroh bagi yang hajinya haji tamattu'. Pada tiga putaran pertama disunnahkan berlari-lari kecil. Dan ini hukumnya sunnah ya. Tapi kalau kita bawa keluarga ya, kita menjaga keluarga kita ya, jangan dipaksakan untuk romal ya. Namun bagi yang mudah untuk melakukan romal, disunahkan ini untuk melakukan romal lari-lari kecil pada tiga putaran pertama. Demikian pula ketika penuh sesak ya, jangan dipaksakan melakukan romal ini. Jangan sampai seseorang melakukan hal-hal yang sunnah kemudian mengganggu dan menyakiti yang lain. Kemudian al-khamis yang kelima, al-ittiba'u fi tawafil qudum, melakukan ittiba' pada tawaf qudum, tawaf ketika sampai di Masjidil Haram. Apa itu ittiba'? Wahwa an yaj'ala wasatur rida'i tahta 'atiqihi al-ayman wa tarafayhi 'ala 'atiqihi al-aysar. Yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan. Pundak kanan. Itu diletakkan melewati bawah pundak kanan. Watarufaihi, dan kedua ujungnya ala atikihil aisar, di atas pundak yang kiri. Insyaallah mafhum ya bentuknya ya, yang biasa dilakukan oleh jamaah haji tentunya ketika tawaf qudum. Ittiba ini hanya disunnahkan ketika tawaf qudum. Selesai tawaf qudum ya sudah, biasa dipakai lagi ya, kedua pundaknya ditutupi lagi. Nah, tidak ittiba dari awal ihram sampai selesai haji, tidak ya. ittiba itu ketika tawaf kudum saja. Disunahkan untuk ittiba pada tawaf kudum. Memperlihatkan bahu kanan. Taib. Kisahnya ketika itu orang-orang yang datang dari Madinah ini, ya, mereka dianggap orang-orang yang berpenyakit, orang yang kurus, orang yang apa, ya apa ini, tukang sakit lah ya. Nah, sementara orang-orang Quraisy berada di sekitar situ melihat, pengen lihat orang-orang Madinah yang suka terserang penyakit. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ittiba, memperlihatkan bahu kanannya supaya dilihat. Nah, bahwasannya mereka bukan seperti yang dianggap oleh orang-orang Quraisy. Artinya mereka orang-orang sehat, orang-orang sehat, kuat. Nah, namun ittiba ini hanya pada tawaf kudum saja. Selesai tawaf kudum, maka tidak melakukan ittiba lagi. Kemudian as-sadis yang keenam, al-mabitu bi Mina lailata Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah. Malam tanggal 9. Malam tanggal 9, kan tanggal 8-nya dari Mekah atau dari Masjidil Haram, ya. Hari Tarwiyah tanggal 8. Dia berihram, bertalbiyah dan bertolak ke mana? Hari Tarwiyah bertolak ke Mina. Bukan ke Arafah ya. Ke Arafah besoknya. Hari Tarwiyah bertolaknya ke Mina. Mabit di Mina. Bermalam di Mina. Salat maghrib di situ, salat isya di situ. Salat duhur di situ, salat asar di situ, salat maghrib di situ, salat isya di situ, salat subuh di situ di Mina. Kemudian setelah terbit fajar setelah siang baru berangkat ke Arafah. Kemudian yang ketujuh, at-talbiyatu min hinil ihram ila ramyil jamra ila ramyi jamratil aqabah. Talbiyah mengumandangkan talbiyah atau mengucapkan talbiyah dari sejak dia ihram, sejak dia ihram sampai melempar jamrah Aqabah. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Bertalbiyah, memperbanyak talbiyah. Bagi laki-laki disunahkan untuk dikeraskan. Adapun wanita cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Disunahkan untuk memperbanyak talbiyah dari sejak dia ihram sampai melempar jumrah Aqabah. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka lak la syarika lak ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, as-samin, al-jam'u bainal maghribi wal isya'i bi muzdalifah taqdiman. Menjamak antara salat maghrib dan salat isya dengan jamak taqdim di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah, kemudian matahari tenggelam, barulah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Nanti sholat maghribnya di Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Kemudian yang kesembilan, at-tasi' al-wuqufu bi Muzdalifah 'indal masy'aril haram min al-fajri ila syuruqi in tayassara wa illa fa Muzdalifah kulluha mauqif. Melakukan wukuf di Muzdalifah, ya, berdiam diri dengan banyak berzikir, berdoa, ya, baca Quran dan seterusnya. Wukuf di Muzdalifah, di mana di Muzdalifah? Indal Mash'aril Haram, di Mash'aril Haram. Tempat yang namanya Mash'aril Haram. Minal Fajri ila Syuruq, dari fajar, itu dari selesai sholat subuh, ila Syuruq, sampai waktu Syuruq, waktu Isyraq. Intayassara, apabila mudah bagi dia untuk melakukannya, mudah bagi dia untuk wukuf di Mash'aril Haram, di Muzdalifah. Habis subuh dia di Mash'aril Haram, baca zikir, doa dan seterusnya, sampai syuruq. Sampai syuruq. Setelah itu dia bertolak ke mana? Setelah wukuf di Mash'aril Haram, di Muzdalifah, sampai syuruq. Setelah itu bertolak ke Mina. Ke Mina untuk melempar jumroh, menyembelih hadi dan seterusnya. Ini kalau mudah bagi dia untuk wukuf di Mash'aril Haram, di Muzdalifah. Wa illa, kalau tidak mudah bagi dia, ya mungkin karena sempit, ya, atau enggak dapat tempat atau yang semisalnya, ya, atau karena rombongannya tidak di situ, ya. Fa Muzdalifatu kulluha mauqif. Jika tidak mudah bagi dia, maka boleh wukuf di mana saja. Karena Muzdalifah semuanya mauqif, semuanya tempat wukuf. Artinya Muzdalifah bisa dijadikan sebagai tempat wukuf. Semua tempat Muzdalifah, ya, jika tidak bisa melakukannya di Mash'aril Haram, maka boleh dilakukan di seluruh tempat di Muzdalifah. Habis sholat subuh, maka dia duduk, banyak berzikir, berdoa dan seterusnya, sampai syuruq. Baik, ini diantara sunnah-sunnah dalam haji yang paling pentingnya. Di sana masih banyak sunnah-sunnah yang lain, ya. Sunnah-sunnah dalam tawaf, ya, belum disebutkan di sini. Ya. Disunahkan mencium Hajar Aswad, ya. Jika tidak bisa maka memegangnya, ya. Jika tidak bisa maka memberikan isyarat, ya. Nah, kemudian istilam rukun Yamani, ya. Ketika sampai di rukun Yamani. Kemudian sholat sunnah setelah tawaf, ya. Nah, di belakang makam Ibrahim, yaitu menjadikan makam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Demikian pula sunnah-sunnah ketika sa'i, ya. Lari-lari kecil di antara dua lampu hijau, ya. Kemudian sunnah-sunnah ketika naik atau sampai di bukit Safa. Dia membaca Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Kemudian membaca doa setelah di bukit itu. Kemudian turun. Dan seterusnya dari berbagai macam sunnah-sunnah dalam haji masih banyak lagi, ya. Masih banyak. Tidak hanya sembilan yang disebutkan di sini. Kemudian disunahkan juga ketika di Arafah, ya, dia menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Dan masih banyak lagi. Taib, selesai dari sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam ibadah haji. Sunnah-sunnah yang belum disebutkan nanti bisa kita singgung di pembahasan sifat-sifatul haji wal umrah, ya, tata cara haji dan umrah. Nanti akan disebutkan. Pada bab yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, naktafi bihadil qadr. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.